Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-177 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, yaitu nasihat yang isinya adalah targhib dan juga tarhib, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi, dan wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa. Sunnah artinya adalah jalan khulafa, mereka adalah khalifah, yaitu yang memimpin kaum muslimin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, harus ada yang memimpin umat ini. Siapakah yang mengganti beliau? Itulah yang dinamakan dengan khalifah. Khalifahnya adalah pengganti, yang mengganti sepeninggal yang pertama, khalifah. Dan Abu Bakar As-Siddiq, beliau adalah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan sebagai khalifatu Rasulillah. Siapa setelahnya? Umar bin Khattab. Beliau adalah khalifah khalifati Rasulullah, pengganti dari penggantinya Rasulullah, penguasa dari penguasa setelah Rasulullah. Uthman bin Affan adalah khalifatu khalifati khalifati Rasulullah, karena dia adalah khalifah yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib, beliau adalah khalifah khalifati khalifati khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah al-khulafa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang setelah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali. Maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti khulafa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memiliki sifat ar-rasyidina al-mahdi. Ar-rasyid, ada yang mengatakan, adalah orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Berarti para khulafa ar-rasyidin, mereka adalah orang yang berilmu. Mereka adalah ulama'nya para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang berilmu di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu. Kalau kita lihat sirah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, secara khusus kita dapatkan mereka adalah orang yang sangat getol dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling berilmu. Dan dengan ilmu ini akhirnya mereka bisa memimpin umat, membawa mereka kepada kebaikan. Lihat ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, ada perselisihan di antara para sahabat tentang siapa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Muhajirin mengatakan dari kami, dan orang-orang Ansar mengatakan dari kami. Sampai akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq dan mengabarkan kepada mereka bahwasanya al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin, imam-imam itu adalah dari Quraisy. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini menghapuskan perselisihan. Tidak mungkin seorang Ansar menjadi seorang khalifah. Karena Nabi mengatakan, al-a'immah min Quraisy. Imam, khalifah itu adalah dari Quraisy. Abu Bakar ketika menyebutkan hadis tadi, bukan berarti belum menunjuk dirinya sendiri, tidak. Tapi beliau hanya menyebutkan bahwasanya Nabi mengabarkan penguasa itu adalah dari Quraisy, bukan dari kalangan Aus atau Khazraj. Dan enggak harus diri beliau, beliau hanya menyebutkan pemimpin itu dari Quraisy. Manusia berselisih pendapat, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia atau belum? Ada kabar beliau sudah meninggal dunia. Umar bin Khattab tidak percaya dan bahkan mengancam orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq dengan tenangnya, beliau masuk ke rumah putrinya, kemudian membuka wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian mencium beliau dan mengatakan tibta hayyan wa mayyita, sungguh wangi dirimu ketika engkau masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Kemudian setelah itu beliau keluar dan berbicara di hadapan manusia. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwasanya Muhammad sudah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah SWT dialah yang Maha Hidup, yang tidak akan meninggal dunia. Mengabarkan kepada manusia dengan tegas bahwasanya Muhammad sudah meninggal dunia. Kemudian beliau membacakan ayat dalam Al-Quran. Sampai saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar ayat tadi mengatakan seakan-akan baru hari tersebut dia mendengar ayat tadi, padahal sebelumnya sudah hafal. Cuma disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada waktunya yang menunjukkan bahwasanya kematian Rasulullah SAW adalah suatu sunnah, sunnah Allah Azza wa Jalla. Sehingga selesai perkara saat itu. Demikian pula ketika akan menguburkan Nabi SAW, apakah dikuburkan di Baqi atau di Mekah atau di mana? Mereka berselisih. Sampai beliau mendatangkan hadis, aku mendengar sesuatu dari Nabi SAW yang tidak aku lupakan. Bahwasanya para anbiya mereka dikuburkan di mana mereka meninggal dunia. Di tempat dia meninggal dunia, disitulah dikuburkan Nabi tersebut. Sehingga Nabi SAW tidak dikuburkan di Baqi atau dibawa ke Mekah tempat kelahiran beliau, tapi dikuburkan di kamar Aisyah yang disitulah beliau meninggal dunia. Lihat bagaimana ilmunya Abu Bakar As-Siddiq. Perkara-perkara yang besar, yang mungkin hampir menjadi sebab pertikaian dan juga perpecahan, akhirnya beliau selesaikan. Dan lihat bagaimana beliau mengamalkan hadis ketika Nabi SAW mengirim pasukan Usamah, tapi sebelum pasukan tadi dikirim, Nabi SAW meninggal. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka beliau lanjutkan rencana Nabi SAW mengirim pasukan Usamah. Sampai sebagian sahabat memberikan saran kepada Abu Bakar, jangan mengirim karena kita saat ini sedang butuh dengan pasukan. Banyak orang-orang Arab Badui yang mereka murtad dari agama Islam setelah meninggalnya Nabi. Ada kemungkinan mereka akan menyerang kita di Madinah. Jangan kita keluarkan pasukan dari Madinah. Itu pendapat sebagian sahabat. Apa kata Abu Bakar? Ya demi Allah, aku akan mengirim pasukan yang sudah direncanakan akan dikirim Rasulullah SAW. Akhirnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengirim pasukan Usamah. Ketika pasukan Usamah berjalan bersama pasukannya, orang-orang Arab Badui mereka mendengar keluarnya pasukan Usamah. Kemudian mereka berpikir, kalau mereka berani mengirimkan pasukan sebesar itu keluar dari Madinah, berarti mereka sudah menyiapkan pasukan yang luar biasa di kota Madinah. Akhirnya mereka pun tidak jadi menyerang kota Madinah. Lihat bagaimana berkahnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berarti Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya orang yang berilmu, tapi beliau adalah orang yang beramal. Makanya beliau adalah Khalifatul Rashid, seorang khalifah yang rashid. Demikian pula Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu. Kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, yang beliau adalah rawi yang meriwayatkan hadis tentang zikir yang disunahkan sebelum tidur, yaitu tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Beliau mendengar ini dari Rasulullah SAW. Beliau menceritakan kepada muridnya, aku tidak meninggalkan zikir ini semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, wala lailatul siffin, engkau tidak meninggalkan ini sampai ketika engkau di malam siffin, yaitu malam terjadinya peperangan besar ya antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tentunya seorang pemimpin saat itu di malam dan besok terjadi perang yang besar akan menyibukkan dirinya dengan banyak hal. Sampai mungkin dia meninggalkan sesuatu yang menjadi kebiasaan dia. Tapi ternyata Ali bin Abi Thalib, apa jawaban beliau? Wala lailatul siffin. Dan tidak pula di malam lailatul siffin. Aku tidak meninggalkan zikir ini sampai di malam tersebut. Ini satu di antara sekian banyak contoh bagaimana para khulafa ar-rasyidin mereka berilmu meskipun hanya sepele ya. Masalah zikir sebelum sholat mereka amalkan. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang besar yang lain? Maka tidak heran kalau mereka disifati sebagai al-khulafa ar-rasyidin. Dan mereka adalah al-mahdiyin, khulafa yang mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu mengikuti mereka adalah kita mengikuti orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allah SWT berikan ilmu kepada mereka, berikan petunjuk kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ditunjukkan oleh Allah jalan yang terang, kemudian mereka mengikuti jalan yang terang tadi. Nah, kita mengikuti mereka, kita berjalan di belakang mereka. Jangan kita mengikuti orang-orang yang tidak mahdi, orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, atau mengikuti orang-orang yang tidak rasyid, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Berilmu dan tidak beramal, jangan diikuti. Kita mengikuti para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di, yang datang setelahku. Dan sudah berlalu tentang akidah al-sunnah terhadap khulafa ar-rasyidin. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember.